Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kita akan lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Qawaidul Muslah yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Insyaallah kita akan masuk kepada kaidah yang keenam. Qala rahimahullahu taala al-qaidah as-sadisah yalzimu fi itsbati sifati at-takhalli an mahdhurin al-azimaini ahadihima at-tamthil wa tsani at-takyif. Kaidah yang keenam bahwa wajib dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala agar melepaskan diri dari dua perkara yang besar, ya, dua perkara yang terlarang yang besar. Yang pertama adalah tamtsil, kemudian yang kedua adalah takyif. Jadi dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala kita harus melepaskan diri dari dua hal ini. Tamtsil itu penyerupaan, takyif itu membagaimanakan. Ya. Misalnya ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an ta'buda an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang mengakibatkan kalian, yang menahan kalian untuk bersujud dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka di sini ada penetapan sifat tangan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita kemudian mentamfil, menyerupakan, ya, tangan Allah Subhanahu wa taala itu dengan tangan makhluknya. Misalnya tangan Allah seperti tangan manusia, tidak boleh. Ini namanya tamtsil. Kita menetapkan sifat tangan akan tetapi tidak boleh disertai dengan penyerupaan. Demikian juga takyif, ya, membagaimanakan, oh tangan Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa bedanya? Kalau tamtsil itu kita serupakan dengan makhluk. Kalau takyif tidak kita serupakan dengan makhluk, tapi kita mensifati sifat Allah Subhanahu wa taala atau menggambarkan sifat Allah itu dengan apa? Dengan perkara yang kita buat-buat. Enggak ada dalilnya, tidak ada dalil yang menunjukkan seperti itu. Misalnya, oh tangan Allah itu besarnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Ini namanya takyif. Sehingga penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala harus terlepas dari dua hal ini. Yang pertama at-tamtsil, yang kedua adalah at-takyif. Fa'amat tamthil fahuwa i'tiqadu al-muthbit anna ma asbatahu min sifatillahi ta'ala mumathilun li sifatil makhlukin. Wahada i'tiqad batil bidalili sam'i wal-akl. Adapun tamthil, yaitu dia, seorang yang menetapkan sifat Allah, dia meyakini bahwa sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu serupa dengan sifat-sifat makhluk. Maka i'tiqad atau keyakinan yang semacam ini adalah keyakinan yang batil. Dengan dalil as-sam'i wal-akl. Dalil sam'i, yakni dari Al-Quran atau dari as-sunnah. Demikian juga ditolak oleh dalil akl. Jadi, tamtsil itu seseorang menetapkan. Mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak berbicara tentang golongan mu'atilah. Orang-orang yang menafikan. Dia menetapkan. Menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia mengatakan bahwa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama dengan sifat yang ada pada makhluk, ya. Jadi Ahlus Sunnah dia berada di tengah-tengah, ya, menetapkan sifat Allah, ya, tapi kemudian tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk, ya. Berbeda dengan Mu'atilah, Mu'atilah yang menolak sifat Allah, demikian juga Al-Mumathilah yang dia menetapkan sifat Allah tapi menyerupakannya dengan makhluk. Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah, ya. Makanya mereka disebut sebagai Ahlul Wasat, ya, Ahlul Wasat. Golongan yang berada di pertengahan, menetapkan sifat Allah sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyerupakannya dengan sifat yang ada pada makhluk. Tidak menyerupakannya dengan sifat yang ada pada makhluk. Qala rahimahullahu taala, amma sam'u fa minhu qawluhu taala laisa kamitslihi syai'. Ya, dalil dari Al-Qur'an di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-17. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun? Apakah sama yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Apakah engkau tidak berpikir? Apakah kalian tidak mengingatnya? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita tentu tidak sama dengan apa yang Dia ciptakan. Wa qawluhu hal ta'lamu lahu samiyya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat yang ke-65. Apakah ada yang sama? Apakah kalian engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentu tidak. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas ayat yang ke-4. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita menetapkan sifat Allah kemudian mengatakan bahwa sifat Allah itu sama dengan sifat yang ada pada makhluk. Ini adalah terlarang, ditunjukkan oleh dalil dari Al-Qur'an. Qala rahimahullahu taala wa ammal aqlu fa min wujuhin. Adapun secara akal, maka ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Al-awwal annahu qad ulima bid-darurah anna bainal khaliq wal makhluq tabayunan fi dzat. وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. telah diketahui secara darurat bahwa antara sang khaliq dengan makhluk-makhluknya itu ada perbedaan dari zatnya. Ya, berbeda antara zat Allah Subhanahu wa taala dengan zat makhluk. Maka ini memberikan konsekuensi bahwa pada keduanya terdapat perbedaan sifat. Ya, kalau zatnya berbeda, maka sifatnya juga berbeda. Li'anna sifata kulli mausufin taliqu bihi. Karena sifat semua yang disifati itu berkaitan dengan dirinya. Ya, kalau dia zat yang sempurna, maka sifatnya sempurna. Kalau zatnya penuh dengan kekurangan, maka sifatnya pun akan penuh dengan kekurangan. Sang Khalik sempurna. Ya, sehingga sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kesempurnaan. Berbeda dengan makhluknya yang penuh kekurangan, maka sifat yang disandarkan kepada makhluk adalah sifat yang penuh dengan kekurangan. Kama huwa dhahirun fi sifatil makhluqat al-mutabayyinah fi dzawat. Dan ini bisa kita tampak dan bisa kita lihat pada sifat-sifat makhluk yang berbeda zatnya. Ya, coba contohnya kata beliau, fa quwwatul ba'ir masalan ghairu quwwati adz-dzarrah. Ya, contohnya kekuatan ba'ir unta. Ya, sebagai contohnya kekuatan unta. Maka tidak sama kekuatan unta dengan kekuatan dzarrah. Dzarrah itu semut kecil itu. Yang ada di buah-buah itu dzarrah. Ya, bukan namel. Orang Arab enggak nyebutnya namel, tapi nyebutnya dzarrah. Ya, kecil sekali. Sama-sama punya kekuatan. Dzarrah ini pun dia bisa mengambil bagian dari buah kemudian dia bawa kan ke sarangnya. Punya kekuatan enggak dia? Punya kekuatan. Ya, atau kita ambil yang lebih gede lah, semut. Semut itu bisa membawa remahan-remahan makanan. Artinya apa? Dia punya power, dia punya kekuatan. Apakah power atau kekuatan yang ada pada diri semut ini sama dengan kekuatan yang ada pada unta? Tentu jawabannya tidak sama. Semut hanya bisa membawa remahan makanan. Tapi unta bisa membawa barang-barang yang berat. Ini menunjukkan sama-sama punya kekuatan, tapi karena zatnya berbeda, maka sifatnya berbeda. Kekuatan yang ada pada semut dengan kekuatan yang ada pada diri unta, ya, tidaklah sama. Fa idza dhahara at-tabayun bainal makhluqat ma ishtirakiha fil imkan wal hudud fa dhuhuru at-tabayun bainaha wa bainal khaliq ajla wa aqwa. Kalau perbedaan semacam ini bisa kita lihat, ya, tampak pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dalam keadaan mereka berishtirak, bersekutu dalam terwujudnya sifat tersebut, sama-sama memiliki sifat kuat, ya, tapi ada perbedaan. Fadhuhuru tabayyun bainaha wa bainal khaliq ajla wa aqwa. Maka sifat yang ada pada diri makhluk dengan sifat yang ada pada diri sang khaliq itu tentu akan lebih jelas dan lebih kuat. Ya, simpelnya tadi itulah. Sama-sama punya kekuatan antara unta dan semut. Tapi beda, kekuatan pada unta dia bisa membawa barang-barang yang berat. Sedangkan kekuatan pada semut hanya bisa membawa remahan makanan. Maka perbedaan antara Al-Khaliq, Sang Khaliq dengan hamba, ya, akan lebih jelas lagi, lebih jelas lagi. Kemudian dari sisi akal yang kedua, Al-Thani, an yuqal kaifa yakunu rabb al-khaliq al-kamil min jami'i wujuh musyabihan fi sifatihi lil makhluq al-marbub an-naqis al-muftakiru ila man yukmiluhu wa hal i'tiqadu dhalika illa tanaqqus li haqqil khaliq fa inna at-tashbih al-kamil bin naqis yaj'alahu naqisan. Sisi akal yang kedua, ya, dikatakan bagaimana mungkin Rabb yang telah menciptakan dan maha sempurna dari segala sisi itu bisa mirip sifatnya dengan sifat makhluk yang dia adalah hamba, yang mereka adalah hamba yang penuh dengan kekurangan dan membutuhkan, ya, Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan diri mereka. Dan bukankah meyakini hal yang demikian justru akan mengurangi hak Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Fa inna tashbih al-kamil bin naqis yaj'aluhu naqisan. Karena menyerupakan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang penuh dengan kekurangan, maka itu pada hakikatnya merupakan pelecehan. Ya, mengurangi. Contohnya kalau pedang. Pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Nah, ini suatu pelecehan pada hakikatnya. Kenapa sesuatu yang sempurna, yang demikian bagus, dibandingkan dengan yang sama sekali tidak ada bandingannya? Nah, keagungan Allah Subhanahu wa taala apakah ada kebandingannya dengan apa yang ada pada makhluk? Jawabannya tidak ada sama sekali. Maka membandingkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ya, membandingkan sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang ada pada diri makhluk, ini pada hakikatnya merupakan suatu bentuk pengurangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi menyerupakannya. Tentu Allah Sang Khalik tidak sama dengan makhluknya. Ats-tsalits, yang ketiga, annana nusyahidu fil makhluqati ma yattafiqu fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqah wal kaifiyah. Kita menyaksikan sendiri dengan mata kepala kita, pada diri makhluk ada yang serupa dalam nama dan berbeda dalam hakikat dan kaifiyah. Fanusyahid anna lil insani yadan laisat kayadil fil. Maka kita menyaksikan bahwa manusia memiliki tangan dan gajah memiliki tangan. Maksudnya kaki bagian depan itu. Walahu quwwah laisat ka quwwatil jamal. Dan manusia juga memiliki kekuatan tapi tidaklah sekuat unta. Matifaki fil ism, bersamaan dengan sama namanya. Sama-sama tangan. Tangan manusia dengan tangan semut, sama enggak? Berbeda. Kemudian kekuatan manusia dengan kekuatan semut, sama tidak? Tentu berbeda. Padahal namanya sama, sama-sama kekuatan, sama-sama tangan. Fahadihi yadun, wahadihi yadun. Ini tangan dan itu juga tangan. Wahadihi kuwah, wahadihi kuwah. Ini juga kekuatan dan itu juga disebut sebagai kekuatan. Yang ada pada diri manusia disebut kekuatan, yang ada pada diri unta disebut kekuatan. Wa bainahuma tabayyun fil kaifiyah wal wasf. Dan di antara keduanya terdapat perbedaan yang jelas dalam kaifiyah dan sifat. Ya. Fa ulima bidzalika annattifaqu fil ismi la yalzimu minhu ittifaq fil haqiqah. Dari sini kita bisa melihat, bisa mengetahui bahwa kesamaan dalam nama tidaklah menjamin kesamaan dalam hakikatnya. Tidaklah menjamin kesamaan dalam hakikatnya. Nah, ini beliau menyebutkan contoh yang agak ekstrim, ya, antara apa? Tangan manusia dengan tangan gajah. Ya, atau kekuatan manusia dengan kekuatan unta. Ini memang beda beda spesiesnya. Sekarang kita bilang aja antara manusia. Manusia saja satu spesies. Ya, kalau manusia dengan unta kan ekstrim kan bedanya, beda spesies. Sekarang antar manusia saja. Antar manusia saja, hidung kita berbeda. Ada di antara orang hidungnya pesek, ada orang hidungnya mancung. Kita katakan sama-sama punya hidung enggak? Punya hidung, sama-sama punya hidung. Ya, si fulan punya hidung, si fulan punya hidung, si fulan punya hidung, sama-sama punya hidung. Tapi beda hidungnya. Menunjukkan bahwa kesamaan, ya, kesamaan nama itu tidak kemudian memberikan konsekuensi kesamaan, ya, sifat atau kesamaan pada hakikatnya. Ya. Ini pada hidung saja, dalam kasus hidung saja sudah berbeda-beda. Maka bagaimana sifat yang sama, ya, namanya antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk, tentu lebih jauh lagi perbedaannya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan, manusia memiliki kekuatan, tapi kekuatan Allah berbeda dengan kekuatan makhluk. Jadi ini yang pertama, ya, tamtsil, ya, tamtsil bahwa tidak boleh kemudian menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat pada diri makhluk. Wa tashbih ka tamtsil wa qad yufarriqu bainahuma bi anna at-tamtsila taswiyat bi anna at-tamtsila taswiyatu fi kulli sifat wa tashbih taswiyatu fi aktsari sifat. Kemudian tashbih, sebagian ulama menggunakan istilah tashbih, maka tashbih ini mirip dengan tamtsil. Sebagian ulama membedakannya bahwa tamtsil itu adalah menyamakan pada semua sifat, adapun tasbih adalah menyamakan pada sebagian besar sifat, ya, aksari sifat. Berarti cuma beda apa intensitasnya saja. Kalau tamtsil menyamakan pada seluruh sifat, kalau tasbih menyamakan pada sebagian sifat. Perbedaannya hanya pada intensitasnya saja. Lakin at-ta'bir bi nafyi tamtsil aula li muwafaqatil Qur'an laisa kamitslihi syai. Akan tetapi mengungkapkannya dengan istilah tamtsil itu lebih baik. Kenapa? Li muwafaqatil Qur'an, karena kecocokan dengan istilah yang dipakai dalam Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Mitsl, pakai istilah mitsl. Selesai kita dari pembahasan tamtsil, ya, yang diinkludkan di dalamnya pembahasan tentang tasbih. Jadi ketika kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kemudian disertai dengan yang namanya apa? Tamtsil, ya. Kemudian takyif, sekarang masuk ke dalam permasalahan takyif. Qala rahimahullahu ta'ala wa amma takifu fa huwa an ya'taqida al-muthbit anna kayfiyat sifatillahi ta'ala kadha wa kadha min ghairi an yuqayyida ay yuqayyidaha bi mumatsil. Adapun takif, yaitu seseorang yang menetapkan sifat Allah, dia menetapkan sifat Allah, tapi dia meyakini bahwa kayfiyah sifat Allah demikian dan demikian. Misalnya kita ambil contoh sifat nuzul pada Allah Subhanahu wa taala, Allah turun. Ya. Dia perbedaannya kalau tasbih dia mengatakan turunnya Allah itu seperti turunnya khatib dari atas mimbar. Ini tasbih apa tamtsil? Ini tamtsil apa takyif? Kalau dia katakan Allah itu turunnya seperti turunnya khatib dari atas mimbar. Lah, tamtsil. Dia menyerupakan dengan makhluk. Kalau takif, dia mengada-ada. Dia enggak menyerupakan dengan makhluk. Tapi Allah tuh turunnya gini, gini, gini, dia ibaratkan, ya. Tapi tidak menyerupakannya dengan makhluk. Ya, min ghairi ay yuqayyidaha bi mumatsil. Ya. Tanpa dia mengkaitkannya dengan mumatsil, dengan sesuatu yang diserupakan dengan Allah, dia enggak. Ya. Wa hadza i'tiqadun batilun bidalil sam'i wal aql. Demikian juga sama dengan tamtsil, takyif ini juga i'tiqad yang batil dengan dalil dari Al-Qur'an dan juga dengan akal. Wa amma sam'u, dalil dari Al-Qur'an, faminhu qauluhu ta'ala wa la yuhituna bihi ilma. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka, ya, ilmunya tidak dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu mereka tidak dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak mengetahui bagaimana kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin seseorang membagaimanakan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut tanpa ada pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala? Berarti dia telah membuat sesuatu yang mengada-ada. Kenapa? La yuhituna bihi ilma. Ilmunya manusia itu tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengatakan sesuatu yang tak punya kau ilmunya, yang ilmunya tak kau miliki. Sesungguhnya pendengaran dan kemudian penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi tidak boleh kita berbicara tanpa ilmu. Apa dasarnya engkau mengatakan Allah demikian dan demikian? Ya, apa dasarnya? Oh, menurut saya berarti enggak ada dasarnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang tak kau punyai ilmunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh bagi seseorang kemudian mengada-ada. Wa minal ma'lumi annahu la ilma lana bi kaifiyati sifati rabbina. Dan satu hal yang sudah diketahui bahwa kita enggak memiliki ilmu sama sekali tentang bagaimana kaifiat sifat dari Rabb kita. Li'annahu ta'ala akhbarana anha wa lam yukhbirna an kaifiyatiha. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat tersebut, wa lam yukhbirna an kaifiyatiha, tapi Allah tidak mengkhabarkan kepada kita tentang kaifiyahnya. Jadi Allah mengkhabarkan bahwa Allah punya sifat tersebut, tapi kaifiyahnya tidak disampaikan, tidak dikhabarkan kepada kita. Fayakunu takyifuna ya kufwan lima laisa lana bihi ilm. Maka ketika seseorang itu melakukan takyif, membagaimanakan sifat Allah, ini termasuk berbicara yang tidak, ya, yang tanpa didasari ilmu. Ya, enggak ada landasannya. Kenapa? Karena Allah tidak mengkhabarkan. Ya, bagaimana pula kau bisa tahu bahwa Allah memiliki sifat-sifat seperti ini? Ya. Sifatnya Allah itu begini, begini, begini, begini, tanpa adanya ilmu. Ya. Wa qaulan bima la yumkinuna al-ihatatu bihi. Dan termasuk apa? Ke dalam permasalahan berbicara tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Yang ilmu kita itu tidak menjangkau itu semua. Tidak bisa menjangkau itu semua. Ya, ini adalah permasalahan ghaib, kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak dikhabarkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk perkara yang gaib. Perkara yang gaib enggak bisa diidrok dengan ilmu kita, ya. Di apa? Dijangkau oleh ilmu kita. Wa aidan, demikian juga dari sisi akal, fa innana naqul ayyu kaifiyatin tuqdiruha li sifatillahi ta'ala. Ya. Kemudian kita juga katakan bagaimana kaifiyah yang kita tentukan bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Inna ayya kaifiyatin tuqdiruha fi dhihnika fallahu a'zamu wa ajal min dhalik. Maka sebuah kaifiyah yang engkau kira-kira dalam benakmu, dalam alam pikiranmu, maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung dan lebih mulia daripada yang demikian. Misalnya makhluk Allah yang paling gede itu, ya, yang kita bisa lihat adalah langit misalnya. Langit bisa kita idrok dengan panca indera kita. Kita bisa lihat bagaimana luasnya langit. Ya, besarnya langit. Kalau kita kemudian mengatakan, "Oh, Allah itu besarnya seperti langit." Ya. Karena makhluk yang paling besar yang bisa kita cerna dengan indera kita adalah langit. Fallahu a'zamu wa ajal min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dan lebih mulia daripada hal tersebut. Ya. Lebih mulia dan lebih agung daripada hal tersebut. Wa ayyu kaifiyatin tuqdiruha li sifatillahi ta'ala fa innaka satakunu kadiban fiha li'annahu la ilma laka bidzalik. Dan kaifiyah apapun yang ada yang engkau tentukan dalam benakmu terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi seorang pendusta. Kenapa? Karena kamu enggak punya ilmu. Ya, dari mana kau tahu bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Kan enggak ada pendalilannya, enggak ada khabarnya. Jadi apa yang kau kira dalam benakmu ini adalah suatu bentuk dusta atas Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas ilmu. Wa hina idzin yajibu al-kaf an at-takyif taqdiran bil janan au takriran bil lisan au tahriran bil banan. Maka dengan demikian wajib untuk menahan diri untuk membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita sifati dengan apa yang ada dalam hati kita, atau kita menyetujuinya dengan lisan kita, kita sampaikan, atau tahriran bil banan, atau kita wujudkan dalam bentuk tulisan. Ya, semuanya tidak boleh membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walihada lamma su'ila Malikun rahimahullahu ta'ala an qawlihi ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Oleh karena itulah Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy-Nya. Beliau ditanya, "Kaifa istawa?" Bagaimana Allah beristiwa? Atraqa rahimahullahu ta'ala bi ra'sihi hatta 'ala ar-rahdha al-irq. Ya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sampai tampak urat-urat pada lehernya. Kemudian beliau mengatakan al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu suatu hal yang bukanlah suatu hal yang tidak diketahui. Wal kaif ghairu ma'qul. Bagaimana kaifiahnya itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Wal imanu bihi wajib. Beriman tentangnya itu adalah suatu hal yang wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya adalah suatu kebid'ahan. Ya. Jadi apa? Kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang ghairu ma'qul, yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Akan tetapi kita tetap diperintahkan untuk beriman. Al-imanu bihi wajib. Ya. Pertama ya, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa ya, tinggi di atas arsy itu bukan suatu hal yang tidak diketahui. Ya, kita paham. Ya. Wal kaif ghairu ma'qul. Adapun kaifiahnya enggak bisa dijangkau oleh akal kita. Ya, wal imanu bihi wajib. Beriman tentangnya adalah sebuah kewajiban. Wassu'alu anhu bid'ah. Yang bertanya tentang bagaimana kaifiah istiwa ini adalah sebuah kebid'ahan. Tidak pernah dilakukan atau dipertanyakan oleh para salaf. Wa ruwa an syekhihi Rabi'ah aidan, dan diriwayatkan dari syekh beliau yakni Rabi'ah, Rabi'atul Ra'i, syekh Imam Malik, beliau mengatakan al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Istiwanya Allah itu bukan suatu hal yang tidak diketahui, akan tetapi kaifiahnya itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya. Waqad masya ahlul ilmi ba'dahuma ala hadzal mizan. Maka kemudian para ulama ahlul ilm setelah mereka berdua berjalan pada jalan mereka berdua dan menggunakan timbangan ini. Makanya kita dapatkan dalam pembahasan asma wa sifat, ya, dalam permasalahan, dalam pembahasan tentang kaifiyah, mesti yang dibawa adalah apa? Ucapannya Imam Malik ini, ya enggak? Kalau kita belajar akidah untuk menafikan kaifiyah, yang kita bawa adalah ucapan Imam Malik ini, bahwa kaifiyah itu ghairu ma'qul, tidak bisa dijangkau dengan akal. Wa idza kana al-kayf ghairu ma'qul wa lam yarid bihi syara' faqad intafa anhu dalilan al-aqli wasyar'i wajib al-kaf anhu. Ya, apabila kaifiahnya itu tidak bisa dijangkau oleh akal, demikian juga tidak warid dari syariat kita, yakni dalil dari Al-Qur'an, maka kedua dalil akal, dari baik dari sisi akal rasio, demikian juga dari sisi syariat telah ternafikan. Fa wajabal kafu anhu, maka wajib untuk berdiam diri, menahan diri dari membicarakan kaifiah tersebut. Karena enggak punya basic. Basic syar'inya enggak ada, basic aklinya juga enggak ada. Basic syar'inya enggak ada dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan kaifiah sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Basic logikanya itu adalah perkara yang di luar logika kita. Enggak bisa diidrok, enggak bisa dijangkau oleh logika kita. Maka kalau ada orang berbicara tentang kaifiah sifat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya basic sama sekali, tidak punya dasar sama sekali. Ya. Fal hadr wal hadr min takyif au muhawalatuhu. Min takyif au muhawalatihi. fa innaka in fa'alta waqa'ta fi mafawiz la tastati al-khalas minhu. Maka berhati-hatilah dari takif, ya, atau au muhawalatuhu, atau berpaling kepada takif tersebut. Karena apabila engkau melakukannya atau engkau terjatuh dalamnya, maka engkau tidaklah mungkin untuk membersihkan diri darinya. Wa in alqahu syaitan fi qalbika fa'lam annahu min nazaghatihi. Kalau syaitan meletakkannya pada hatimu, maka ketahuilah yang demikian itu merupakan gangguan darinya. Fa'ilja ila rabbika fa'innahu falja ila rabbika fa'innahu mu'adzuk. Maka hendaknya ketika engkau mendapatkan gangguan tersebut dari syaitan, maka kembalilah kepada Rabbmu, karena dia akan melindungimu. Waf'al ma'amaraka bihi, dan lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu tabibuk, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah penyembuhmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah innahu huwas samiul alim. Dalam surat Fussilat ayat yang ke-32, apabila syaitan mengganggumu dengan sebuah gangguan, maka segeralah meminta perlindungan kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, maksudnya ketika muncul di hati kita kaifiah terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesungguhnya merupakan gangguan dari syaitan. Maka apa yang kita lakukan? Fasta'idz billah, mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kaifiah sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, demikian juga tidak bisa diidrak atau dijangkau dengan akal kita. Maka apa yang kita lakukan ketika muncul gejala-gejala seperti itu? Mengucapkan al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena sesungguhnya itu merupakan apa? Nazghun minasyaiton, gangguan dari syaitan. Gimana, lanjut? Baik. Qala rahimahullahu ta'ala al-qaida sabi'ah, sifatullahi ta'ala tauqifiyah la majala lil akl fiha. Ini sama dengan sifat, dengan kaidah nama Allah Subhanahu wa taala. Kaidah sifat yang ketujuh ini sama dengan kaidah sifat, kaidah nama Allah. Bahwa sifat Allah itu juga tauqifiyah. La majalil akli fiha, bukan tempatnya akal untuk dia menetapkannya. Fala nutsbitu lillahi ta'ala minas sifati illa ma dalla al-kitab was sunnah ala thubutih. Maka kita tidaklah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat melainkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Kitab dan Sunnah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, disebutkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, la yusafallahu illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluh la yatajawazul Qur'an wal hadis. Allah Subhanahu wa taala tidaklah disifati Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan apa yang telah dia sifatkan terhadap dirinya. Artinya, kita kembali kepada penetapan dari Allah Subhanahu wa taala, aw wasafahu bihi rasuluh, atau yang disifati oleh rasulnya, la yatajawazul Qur'an wal hadis, ya. Al-Qur'an dan hadis itu tidak boleh dilanggar. Tidak boleh kita keluar dari Al-Qur'an dan hadis dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kaidah pada nama-nama. Nama-nama juga tauqifiyah. Tidak boleh keluar dari Al-Qur'an dan hadis. Enggak bisa seseorang menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala hanya dengan akal pikirannya. Demikian juga dalam masalah sifat. La natajawaz. Ya, kita tidak keluar dari Al-Qur'an dan al-hadis. Apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis, itulah yang kita tetapkan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Walidalalati al-kitab wa sunnah ala thubuti sifat salasatu aujuh. Kemudian dalalah al-kitab wa sunnah untuk menetapkan sifat itu dari tiga perspektif. Tiga sisi. Al-awwal at-tasrih bis-sifat. Ya, yang pertama disebutkan sifat tersebut dengan jelas. Al-izzati wal-quwwah, ar-rahmah, al-batsh, al-wajh, al-yadain wa nahwiha. seperti izzah, quwwah, rahmah, ya, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ayat itu disebutkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya hukuman dari Rabbmu itu sangatlah keras. Disebutkan al-batsh, ya. Kemudian sifat wajah, ya. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang wajah? Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa sebelumnya? Itu sama itu. Al-muhim disebutkan wajah di sana, ya, secara jelas. Wal yadain, demikian juga kedua tangan. Ya, ma khalaq ma mana'aka lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang menahanmu wahai iblis untuk bersujud? Ma mana'aka an yasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang menahan dirimu untuk bersujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Disebutkan secara sharih sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian as-sani, yang kedua, tadammunul ismi laha, ya, bahwa sebuah nama itu mengandung sifatnya, kandungan yang terdapat pada sebuah nama, ya, sifat itu mengandung sebuah nama, nama itu mengandung sifat. Misal al-ghafur, ya, Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan al-ghafur. Maka al-ghafur mutadamminun lil-maghfirah. Maka al-ghafur, pada nama al-ghafur, dia mengandung makna atau sifat ampunan. Was-sami' mutadamminun lis-sama'. Kemudian as-sami', Allah memiliki nama as-sami'. Maka nama as-sami' itu mengandung sifat as-sama', pendengaran. Wa nahu dzalik, dan yang semisalnya. Unzur al-qa'idata tsalitsah fil asma, rujuk kembali kaidah yang ketiga dalam permasalahan nama, bahwa nama itu bukan hanya mujarrad ism, bukan hanya nama saja, tapi di dalamnya terkandung sifat. Maka ini cara yang kedua untuk menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah cara yang pertama tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara sharih, maka yang kedua, cara yang kedua adalah mengambil akar, mengambil sifat tersebut dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Asalith, yang ketiga, at-tasrih bi fi'lin aw wasfin dalin alaiha. Ya, secara jelas ya, ditunjukkan dengan suatu perbuatan atau sifat yang menunjukkan sifat tersebut. Ada sifat yang menunjukkan sifat. Kal istiwa alal ars, wan nuzuli ila sama'id dunya, wal maji'i lil fasli bainal ibad yaumal qiyamah, wal intiqami minal mujrimin, addalu 'alaiha 'ala tartib qawluhu ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, wa qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya al hadits. Wa qawlullahi ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, wa qawluhu inna minal mujrimina muntaqimun. Yang kedua, ya, yang ketiga, menetapkan sifat Allah dengan fi'il, perbuatan yang Allah khabarkan, seperti istiwa alal arsh, berdalilkan dengan firman Allah ar-Rahman alal arsh istawa. Ar-Rahman itu tinggi di atas arsnya. Kita menetapkan sifat istiwa dari ayat ini. Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah beristiwa. Kemudian wan nuzuli ila sama'id dunya, kemudian turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kami turun pada setiap malam ke langit dunia. Dari sini kita tetapkan sifat nuzul pada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga wal maji'u lil fasli bainal ibadi yaumal qiyamah. Demikian juga kedatangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat datang. Dari mana kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat datang? Karena Allah tampakkan, Allah khabarkan kepada kita perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu itu datang disertai dengan malaikat yang berbaris, ya, yang berbaris rapi, ya, bersof-sof. Demikian juga ketika kita menetapkan sifat intiqam, membalas orang-orang yang melakukan dosa, ya, Allah punya sifat intiqam, membalas perbuatan orang-orang yang berdosa. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna minal mujrimina muntaqimun." Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang mujrim tersebut. Jadi inilah tiga cara kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tasrih bisifat, disebutkan sifatnya dengan jelas atau dari kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita telah menyelesaikan kaidah dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maka insyaallah ba'da Ramadan kita akan lanjutkan dengan pembahasan qawaid fi adillatil asma was sifat. Kaidah-kaidah dalam pembahasan nama dan sifat secara gabungan. Ya, ini akan menjadi pembahasan kita pada pelajaran yang akan datang bismillah taala. Taib naqif ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.